بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, telah disampaikan pada majelis yang sebelumnya beberapa qiraah yang sunnah. Ada tahqiq atau tartil, ada tadwir, ada al-hadar, dan dibaca dengan tajwidnya. Juga disampaikan sebelumnya beberapa jenis qiraah yang diingkari oleh para ulama. Sebagian mengatakannya bid'ah. Ada tar'id, tarqis, tatrib, tahzin, tahrif, talfiq, takhlid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah adab tilawatil Quran, adab-adab di dalam membaca Al-Quranul Karim. Bisa dilihat dalam kitab Ritqan Suyuti, juga Al-Burhan Az-Zarkashi, juga Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala punya kitab khusus namanya Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Silakan merujuk ke sana. Baik. Di antara adabnya adalah yang pertama, yustahabbul ikthar min qira'atil Quran wa tilawatihi. Dianjurkan memperbanyak membaca Quran dan tilawatul Quran. Telah disebutkan pada awal-awal risalah kita beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, tentang keutamaan qari'ul Quran. Nah, silakan dirujuk kembali di sana. Salafuna salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, mereka telah percontohan yang luar biasa dalam bab ini. Mereka berlomba-lomba di dalam membaca Al-Quranul Karim, bahkan dalam menghatamkan Al-Quranul Karim. Ada yang menghatamkan sehari semalam 8 halaman. 4 kali khatam di malam hari, 4 kali khatam di siang hari. Ada yang khatam sehari semalam 4 kali, ada yang khatam sehari semalam 3 kali, ada yang khatam sehari semalam 2 kali, ada yang khatam sehari semalam 1 kali. Nah, ini tindakan sebagian salaf, dan biasanya mereka memanfaatkan momen-momen tertentu untuk itu, ketika Ramadan dan semisalnya. Nah, ada yang khatam Al-Quran dalam 2 hari, ada yang khatam Quran dalam 3 hari, dan ini yang bagus, wa hasan. Nah, ada yang khatam Quran dalam 4 hari, ada yang dalam 5 hari, ada yang dalam 6 hari, ada yang dalam 7 hari. Khatam dalam 7 hari yang dikatakan awsatul umuri wa ahsanuha, ini yang paling pertengahan dan yang paling bagus. Wa huwa fi'lul aktsarin minas sahabati wa ghairihim, ini tindakan mayoritas para sahabat dan kaum salaf. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr As, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Amr, iqra'il qur'ana fi syahr, bacalah Quran khatam dalam sebulan. Qultu, kata Abdullah bin Amr, inni ajidu quwwatan, aku punya kekuatan, saya masih kuat. Qal, Rasul mengatakan, iqra'hu fi ashrin, bacalah Quran khatam dalam 10 hari. Qultu, katakan lagi, inni ajidu quwwatan, aku masih punya kekuatan. Qal, Rasul mengatakan, iqra'hu fi sab'in, bacalah dalam 7 hari, khatam dalam 7 hari. Wala tazid ala dhalik, dan jangan melebihi itu. Nah, ada pula yang khatam Quran dalam 8 hari, ada yang dalam 10 hari, ada yang dalam sebulan, ada yang dalam 2 bulan. Nah, minimalnya khatam, ada yang khatam setahun 2 kali. Al-Muhim berusaha sekuat tenaga untuk memperbanyak Al-Quranul Karim. Nah, sehingga baca Al-Quran dikarenakan keutamaan yang sangat besar dan berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quranul Karim. Tayyib, ada pembahasan yang kedua di kalangan para ulama, man afdal tilawatul Quran bin nawar ilal mushaf au tilawatul Quran an zahri qalbin. Ya, mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran dengan membaca mushaf, melihat mushaf, ataukah membaca Al-Quran dengan hafalan? Ada yang mengatakan bahwasanya lebih afdal adalah tilawatul Quran dari mushaf. Ada yang mengatakan lebih afdal dengan menghafal. Ada yang memperinci tergantung bagaimana kekhusyuan. Ketika dia lebih khusyuk, lebih tadabbur, lebih tafakkur dengan membaca mushaf, itu yang lebih afdal bagi dia. Ada yang lebih khusyuk, lebih tadabbur, lebih tafakkur ketika membaca di luar kepala dengan menghafal, itu yang lebih afdal bagi dirinya. Ini secara umum. Secara umum. Di sana ada beberapa ahwal, beberapa kondisi di mana salah satunya lebih diutamakan. Seperti ketika posisinya atau maqamnya adalah maqamul hifdz, maqamnya maqam menghafal, maka tentunya membaca Quran dengan menghafal lebih afdal saat itu. Dia mengumpulkan dua-duanya, dia membaca Al-Quran dengan melihat langsung kepada mushaf, kemudian dia menghafalnya. Sehingga pada maqam memurojaah hafalan, lebih afdal bagi dia ketika itu dikarenakan untuk memurojaah hafalan. Ada maqam yang lebih afdal dia membaca Quran secara langsung dari mushaf, yakni ketika misalkan Ramadan. Para ulama menyarankan ke Ramadan itu maqamnya maqam tilawatul Quran dari mushaf, maqamnya maqam membaca Quran dari mushaf. Contoh yang lain, ketika sholat afdal membaca Quran dengan hafalan, diperbolehkan membaca Quran dari mushaf, terutama untuk sholat yang sunnah. Nah, juga pernah kita bahas terkait dengan masalah yang berikutnya, mana yang lebih afdal, membaca dengan tartil tapi sedikit bacaan, ataukah membaca dengan lebih cepat tetapi banyak yang dibaca. Yang dibahas kemarin adalah barakallahu'alaikum, bukan hadzun, bacaan cepat yang masih menegakkan makhraj hurufnya, lafadznya dan makna-maknanya. Tayyib, ini pernah kita bahas sebelumnya dari kalam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Membaca dengan tartil walaupun sedikit diumpamakan seperti seseorang yang berinfak dengan mutiara besar yang sangat berharga, atau seorang budak yang sangat berharga. Sementara yang baca Al-Quran dengan cepat dan banyak yang dia baca, seperti orang yang berinfak dengan sekian banyak dirham, atau yang berinfak dengan sekian banyak budak tapi harganya murah. Ala kulli hal, dianjurkan sangat untuk tartil. Kemudian masalah yang berikutnya lagi adalah di antara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama una, ialah yustahabbul wudu li tilawatil Quran. Dianjurkan posisi sudah berwudu ketika membaca Al-Quran. Dikatakan tilawatul Quran adalah afdalul adhkar, zikir umum. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak menyukai berzikir kepada Allah melainkan di atas kesucian, thaharah. Nah, ini sangat dianjurkan. Walaupun diperbolehkan membaca Al-Quran dalam kondisi dia muhdits atau orang yang sedang berhadats. Baik, dibaca dengan hafalan itu jelas. Juga pendapat yang rajih boleh membaca dengan memegang mushaf Al-Quran. Ini sekarang sisi keafdalannya. Baca Al-Quran dalam kondisi kamu sedang sudah suci, tahara, enggak berhadas. Nah, adab yang berikutnya lagi adalah dianjurkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Dan yang lebih afdal membacanya di masjid. Ya, di masjid. Yusannu al-qira fi makanin nadhif wa afdaluhul masjid. Disunnahkan membaca Al-Quran tempat yang bersih, yang suci, yang bersih, dan yang paling afdal adalah di masjid. Nah, di rumah juga sangat penting dibacakan Al-Quran untuk menghidupkan ibadah dalam rumah. Cuma di tempat yang bersih, ya, tempat yang bersih, di sebuah tempat yang disiapkan untuk membaca Al-Quran yang bersih. Nah, ini dalam rangka untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Di antara adab yang berikutnya lagi adalah dianjurkan untuk pak, ya, bersiwak atau gosok gigi sebelum membaca Al-Quran dalam kondisi mulutnya itu bersih, dalam rangka untuk khatam Al-Quran, juga dalam rangka untuk tathir, mensucikan mulutnya ketika membaca Al-Quranul Karim. Duduknya juga dengan tenang, dengan inah, dengan tumakninah, dan dia menundukkan kepalanya ketika membaca Al-Quran. Dikarenakan yang dia baca adalah kalamullah Rabbul Alamin. Masalah yang berikutnya adalah diperintahkan, dianjurkan untuk bertawud sebelum tilawatul Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila kamu membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yani, idza aradta qira'atahu. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran. Tayyib, yang benar adalah dibaca sebelum tilawah. Ada sebagian mengatakan dibaca setelah tilawah. La, yang betul dibaca sebelum tilawah Al-Quran. Adapun kaifiyahnya beragam, bisa dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, juga bisa dengan tambahan a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, juga dengan tambahan a'udzu billahi as-samiil 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tayib, ini semuanya ada riwayat athar atau riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar dari kalangan salaf. Minimalnya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adab yang berikutnya adalah barakallahu fikum rubil qira, mengeras bacaannya, ya, mengeraskan bacaan Qur'annya, al-jahru bihi, yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas dalam risalah, anna bil Qur'an yajharu bihi, dia taghanni dengan Qur'an, dia mengeraskan bacaan Qur'an. Ini hukum asal, ketika dia khawatir ya, maka jangan dikeraskan. Atau yang kedua, mengganggu orang lain, jangan dikeraskan. Adapun selebihnya dianjurkan sangat untuk ngerasa yang indah, yang merdu, di batas suara yang sangat keras banget. Nah, di antara juga disebutkan oleh para ulama ialah membaca basmalah pada setiap awal surat. Membaca basmalah pada setiap awal surat selain at-taubah atau bara'ah. Ini penting untuk diperhatikan oleh para qari. Nah, dan tercantum dalam mushaf, di setiap awal surah ada bacaan basmalahnya. Itu dibaca. Itu dibaca barakallahu fikum. Kemudian sangat dianjurkan sekali untuk membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan tafahum, memahaminya, dikarenakan inilah maksud yang terbesar, tujuan yang paling inti dari tilawatul Quran. Dengan itu dia akan merasakan ketenteraman jiwa, jiwa yang lapang, hatinya akan bersinar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab kami turunkan kepada engkau wahai Nabi, kitab yang barokah, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Surat ayat yang ke-29. Tadabur Al-Quran. Di antara cara untuk mentadaburinya adalah dia fokus dalam baca Al-Quran, kemudian dia berusaha untuk memahami maknanya, ya'rifu makna kulli ayah, dia mengenali makna masing-masing ayat, dia mencermati perintah Al-Quran, larangan Quran, dia yakini itu, perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan, kemudian ketika dia merasa ada yang kurang dalam penerapan sehari-harinya, dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepadanya, ketika dengan melewati ayat rahmah, dia bergembira dengan itu, mengharapkannya. Ketika melewati ayat azab, dia takut dan berta'awudz daripadanya. Wahakala. Sehingga membaca Quran dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Kemudian di antara adabnya ialah qira'atu bitafkhim. Membaca Al-Quran dengan tafkhim, dengan suara yang tegas. Kata Al-Hulaimi rahimahullah, wa ma'nahu annahu yaqra'uhu 'ala qira'ati rijal wa la yakhda'u as-sawta fihi ka kalami nisa. Kata Al-Hulaimi rahimahullah, maknanya qira'ah dengan tafkhim, membaca Al-Qur'an dengan bacaannya kaum laki-laki, jangan dibikin dilembutkan suaranya kayak kaum wanita. Jangan baca Qur'an dengan tegas. Jangan mendayu kayak suara wanita. Tapi dengan tahsin, dengan tartil, dengan tajwid, tafkhim dengan tegas. Dikecualikan bacaan imalah di situ. Tayyib. Adab yang berikutnya lagi adalah tahsinus shaut bil qiraah. Sudah dibahas dalam pembahasan kali ini, memperindah suara dengan tilawatul Quran, dihiasi Al-Quran dengan suara yang indah. Tahsin, tahbir. Tahsin, tahbir. Adab yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum, tidak diperbolehkan memotong bacaan. Tidak diperbolehkan memotong bacaan Quran dikarenakan perbincangan dengan orang lain atau ngomong dengan orang lain. Tidak boleh. Ayukrahu qad'ul qira'ah limukalamati ahad. Ya, dimakruhkan memotong bacaan Quran karena bicara sama orang lain. Jangan. Sehingga yang dianjurkan adalah dia membaca Al-Quran sampai selesai bacaannya, atau selesai satu ayat minimal. Berarti sebentar dia ngomong kepada yang lain yang ada hajatan semisalnya, kemudian dia memulai lagi membaca Al-Quran. Tapi yang sangat dianjurkan adalah membaca dengan fokus, jangan terganggu oleh oleh siapapun dan apapun. Ya, jangan disela-selai dengan bincang-bincang kepada orang lain. Dikarenakan ini adalah kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Kata Al-Hulaimi, kalamullahi la yambaghi ayu athara alaih kalam ghairih. Dikarenakan kalamullah Al-Quranul Karim, tidak boleh kita lebih mengutamakan ucapan orang lain di atas ucapannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara yang mereka sebutkan adalah tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan bahasa ajam, harus dengan bahasa Arab seperti yang ada dalam mushaf. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Adapun yang dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah, telah rujuk daripadanya. Juga yang pernah kita bahas juga, enggak diperbolehkan membaca Quran dengan qiraah yang syadzah. Dinukil ijma' oleh Ibn Abdil Barr tentang larangan tersebut, tidak diperbolehkan membaca Quran dengan qiraah syadzah. Ini pernah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian juga di semarin, jatang kisul qiraah, jangan membalik bacaan Quran, tapi yang sangat dianjurkan baca Al-Quran dengan tertib mushaf seperti yang ada itu. Nanti dibahas sebelumnya tentang kisul qiraah, enggak diperbolehkan, Allah fikum. Nah, kemudian juga sangat dianjurkan mendengar Al-Quranul Karim dari seseorang yang bagus baca, yang kita bahas sebelumnya di syarah hadis. Juga dianjurkan untuk sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat yang ada padanya ayat sajdah. Para fuqaha menyebutkan ada 14, secara periwayatan ada 4, Shad, Najm, Al-Inshiqaq, tapi diperbolehkan untuk membaca untuk susu tilawah namanya ketika membaca ayat sajidah yang disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan 4:15. Terkait dengan masalah waktu yang dipilih, afdalnya adalah membaca Quran ketika dalam sholat. Kemudian afdalnya membaca di malam hari. Lebih afdal lagi adalah membaca di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang sangat dianjurkan bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Adapun kalau di pagi hari, waktu yang paling afdal adalah subuh. Ini waktu-waktu yang diutamakan oleh para ulama. Diperbolehkan membaca kapanpun, enggak ada batas waktu. Tidak ada waktu-waktu yang sangat diutamakan. Di antara hari-hari, hari Arafah sangat dianjurkan, hari Jumat sangat dianjurkan, hari Senin, hari Kamis, dikarenakan hari-hari orang berpuasa sunnah padanya. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Zulhijjah, Ramadan. Ini semuanya adalah waktu-waktu yang sangat diutamakan oleh para ulama dalam membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Semuanya diperbolehkan, tetapi ada waktu yang mereka utamakan. Kemudian yukrahu ittikhadul Quran ma'isyatan yatakassabu biha, dimakruhkan bahkan diharamkan menjadikan Quran sebagai ma'isyah yang dia mencari usaha daripadanya. Dan ada fatwa ulama di zaman dulu dan zaman sekarang ini tidak diperbolehkan termasuk bid'ah yang mukarrah, ialah memanggil seorang qari untuk membaca Al-Quran ketika wafatnya seseorang, ketika ta'ziah, ini termasuk perkara yang bid'ah. Al-Muhim, ini beberapa adab, selebihnya bisa dilihat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamad Al-Quran Al-Imam Nawawi. As-Suyuti juga membahasnya di bukunya Al-Itqan, Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan, dan juga para ulama yang lain menyebutkan adab tilawatul Quran dalam buku-buku mereka. Bacalah Quran dengan adab supaya kita mendapatkan pahala besar, bukan semata-mata pahala membaca Al-Quran, tapi ada pahala dari ta'zimul Quran, mengagungkan dan memuliakan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Sementara cukup, dan insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab tentang Al-Makki wal Madani, surah Makkiyah dan surah Madaniyah insyaallah tabaraka wa ta'ala. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.